Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, senang sekali bisa jumpa lagi di hari ini, hari Selasa, dalam program acara Ya Allah. Kurang kompak nih kan. Sekali lagi ya. Ya Allah, aku datang. Sip. Boleh tepuk tangan bu. Boleh deh. Saya pagi-pagi biar gembira juga. Iya, gak ngantuk ya. Nah, sambil bergembira kita pun tidak lupa menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bu. Ini yang datang ke sini nih udah pernah umrah atau haji belum? Sebagian. Ya. Mana yang sudah? Yang sudah. Atau yang belum deh, yang belum? Belum. Ternyata banyak yang belum. Pengen, Bu? Pengen ya. Ada duit? Nah, ini masalah. Tapi sudah nabung. Mudah-mudahan setelah pulang dari sini ada rezeki ditabungin, insya Allah berangkat. Amin. Masya Allah. Baik, ini mudah-mudahan hari ini kita akan membahas satu tema tentang pelaksanaan umroh ya. Pelaksanaan umroh, betul. Dan narasumber kita juga sudah hadir, Bu. Langsung saja kita panggilkan ya. Bapak Kiai Haji Hafiz Usman, silakan. Subhanallah. Ya, silakan Pak, pilih Pak kursinya. Ini boleh milih kursi, Pak. Kalau di dewan agak salah satu dari tiga. Pilih yang gede aja. Oh iya, baik Pak. Kita ke bagian yang kecil dong ya. Baik. Iya. Assalamualaikum Pak Kiai, sehat ya? Waalaikumsalam. Baik. Ya, terima kasih sudah hadir nih Pak Kiai ini hari ini ya. Dari Bandung juga Pak Kiai ya? Iyalah. Dari Bandung juga Mas Abdul. Ya. Tapi sekarang Bandung sih dekat. Dekat ya. Cuma 2 jam ya kalau enggak macet subuh-subuh. Baik, nah sekarang kan kita ingin ngomongin soal umroh nih Pak Yai ya. Nah, kan gini kalau bicara mengenai haji, itu kan antriannya panjangnya minta waiting list ya. Iya, betul enggak Bu ya? Iya, jangankan yang belum daftar nih Bu, yang udah daftar aja kebagian panjang gitu. 4 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Nah, akhirnya kebanyakan mungkin masyarakat kita itu lebih memilih untuk umroh, kira-kira betul. Begitu kali ya. Iya, nah tapi dalam rangkaian ibadah haji juga Mas Agus, ada pelaksanaan ibadah umroh. Mungkin nanti Pak Kiai juga bisa menjelaskan bagaimana sesungguhnya umroh itu bisa dilaksanakan oleh para jamaah ya. Iya. Tapi betul. Gimana nih? Waktunya cukup ya kita untuk dialog sebentar saat. Ya, tadi kita ucapin terima kasih juga sama El Malik dari Bandung sudah jauh-jauh. Berdua kembar ya? Oh kacamatanya kembar. Terima kasih sudah hadir pimpinan Dai Nanang dan ini juga jamaah Majelis Taklimnya juga pimpinan Dai Nanang ya dari Bandung. Pakainya juga kebetulan dari Bandung. Ya kalau ini dari Bogor ini. Oh dari Bogor. Majelis Taklim Al Barokah. Bogor ya. Mereka. Permai Bogor, Masya Allah. Belum kita kenalin tadi ya. Baik mohon maaf Bu ya. Nah pakai umroh itu seperti apa supaya nanti juga banyak jamaah yang mungkin bertanya bedanya haji dengan umroh itu kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang bagus ya. Alhamdulillah. Iya. Sebetulnya umroh dan haji, kalau haji itu sebagai salah satu rukun Islam yang 5. Iya. Dan itu kedudukan aturannya itu fardu. Iya. Kemudian kalau umroh itu kedudukan hukumnya wajib. Haji dengan umroh itu berbeda. Kalau haji waktunya tertentu, ya. Kalau umroh waktunya bebas. Gitu. Haji hanya bisa dilaksanakan salah satu rukunnya itu wukuf pada hari Arafah. Itu tanggal hari ke-9 Zulhijjah. Orang harus tinggal di Arafat untuk melakukan wukuf sejak tergelincir matahari ke arah barat sampai fajar. Gitu. Itu ketentuan yang pokok haji yang tidak ada dalam umroh secara dasar gitu ya. Ya, jadi tadi hukumnya kalau haji itu wajib gitu ya. Kalau umroh berarti Istilah hukum ya supaya kita tahu haji itu fardu. Kalau umroh itu wajib. Oh, nah, gitu ya. Begitu. Jadi fardu mau wajib Pak Kiai. Gini. Iya itu dia. Iya, karena usul 5. Iya, itulah ini. Saya sengaja saya lemparkan ini supaya kita bisa membedakan. Makanya tadi Anas bilang sih, Pak Kiai, kayaknya selama ini saya dengar yang satu wajib dan satu fardu. Gitu ya. Tapi ini yang satu fardu yang satu. Iya, karena kalau haji salah satu rukun Islam yang 5. Iya. Kalau umroh tidak termasuk kategori rukun Islam yang 5. Nah, begitu. Tapi kalau wajib berarti harus dilakukan. Sama saja. sama saja, tapi kualitasnya lain, begitu tuh. Sama-sama wajib dilakukan. Sama-sama dilakukannya wajib. Tapi kalau gitu, kalau nggak melakukan dosa dong, Mbak Yai. Yes, betul, dosa. Orang yang mampu dosa. Yeah. Bedanya, kalau haji dilakukan pada waktu tertentu saja, seperti saya ngambil contoh wukuf, hanya pada tanggal 9. Di Mina hanya tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Kalau umroh kan bebas, sepanjang tahun boleh, kecuali pada kala haji. Nah, kan begitu. Kalau orang sedang haji, tanggal 9 Arafat, kemudian 10, 11, 12, 13 di Mina, itu tidak ada umroh itu. Nah kan kalau haji wajib seumur hidup sekali, begitu juga dengan umroh seumur hidup sekali, berikutnya juga seumur hidup sekali. Jadi jangan ada semacam satu pandangan karena kadang-kadang kita menganggap aduh kurang afdol nih berangkat yang kemarin, berangkat lagi lah. Sementara yang wajib itu sudah kita lakukan sebetulnya sekali sebagai Jadi kita diwajibkan istilah umum nih haji dan umroh hanya setahun sekali. Setahun sekali apa sekali seumur hidup? Sekali seumur hidup. Itu betul. Jadi saya tes benar. Sekali seumur hidup. Setahun sekali bingung nyari uangnya Sekali seumur hidup, andaikan andaikan punya uang, segalanya prepare, itu hanya disunatkan dalam 5 tahun satu kali. Setelah yang wajib satu kali seumur hidup. Nah, gitu. Jadi walaupun misalkan orang banyak duit nih, kemudian pengen setiap tahun tuh gimana, Pak? Tidak bagus. Soalnya begini. Tidak apa-apa. Yang wajib itu cuma yang satu. Seumur hidup, kan? Yang lain sunat. Kan begitu. Di samping yang sunat, banyak di dalam negeri yang wajib. Ya, baik Pak Yai, tahan dulu Pak Yai. Karena kita wajib juga dengerin azan ini. Betul. Karena sudah jelang subuh silakan Pak Gus. Kita akan mendengarkan azan atau menyimak azan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ya, alhamdulillah pemirsa, terima kasih ada masih bersama kami dalam program Ya Allah, Aku Datang. Subhanallah, tadi itu tata laksana umrah, tanaan umrah ya kayak ya. Dengan melihat ini, yang di rumah juga semakin punya keyakinan. Jadi kan gini, sebenarnya apa yang disampaikan oleh program kita ini ya, bagi bagi yang belum supaya punya motivasi. Iya. Nah, punya semangat. Semangat untuk berangkat. Bagi yang sudah menjadi kenangan nih. Iya. Dan hajinya mabrur atau umrohnya juga mabrur dan gitu ya. Dan bagi yang akan, nah ini bisa memantapkan kira-kira berapa tambahan bekal tadi ilmu tadi pakai mungkin bisa dijabarkan dari visualisasi tadi pelaksanaan umroh itu kan memang berbeda dengan ibadah haji karena bedanya ada di wukuf dan juga di apa melontar jumrah dan lain sebagainya. Nah umroh dari awal pakai mulai niat ihram itu seperti apa? Jadi umroh dengan haji dalam hal ihram sama. Maksudnya pakai kain ihram dan niat ihram. Jadi orang nawaitul umrata wa ihram tu biha. Saya niat umrah dan ihram umrah. Mikotnya sama. Jadi kalau orang dari Indonesia mau langsung ke Mekah, turun di Jeddah, itu bisa niat ihram dari Jeddah. Kalau orang yang lewat Madinah, itu dia bisa ihram dari Bir Ali. Ihram itu harus dia dalam keadaan suci. Jadi andaikan orang dia junub apa begitu, niat ihramnya itu dia harus dalam keadaan suci. Nah begitu itu. Tapi kalau sebaiknya itu sebaiknya kalau perempuan kebetulan misalnya dia lagi haid, tidak apa-apa gitu, dia niat ihram nggak apa-apa karena itu haid ya. Nah, makanya mandi misalnya tadi diterangkan itu sebagai amalan sunnah. Sebaiknya kalau mau ihram memang mandi supaya bersih. Tapi juga dianjurkan untuk sholat sunat ihram. Seandainya tidak keburu, yang paling pokok niat ihram. Nah gitu. Jadi kalau dari Jakarta, dari Indonesia turun di Jeddah mau ke Mekah, di Jeddah lah niat ihram. Nah begitu ya. Kan ada kamar mandi segala, wudu dulu, sholat sunat dulu, Nah, begitu. Kalau yang sempat mandi, ya mandi dulu. Tapi kalau datangnya tengah malam, kalau mandi kurang sehat kan tidak perlu mandi kan. Wudu saja, sunat ihram. Kalau tidak keburu, misalnya mandi untuk sholat sunat, ya tidak apa-apa. Tinggal niat ihram saja, pakai kain umumnya putih ya, lebih bagus. Andai kan tidak ada kain putih, boleh warna apapun juga. Nah, begitu ya. Itu sebetulnya begitu itu. Nah, kita nanti itu waktu melaksanakan haji dan waktu melaksanakan umroh itu beda. Kalau umroh itu cuma beberapa jam saja. Misalnya begini, kita turun di Jeddah, niat ihram umroh, ke Mekah. Sampai Mekah langsung tawaf, langsung sa'i. Setelah sa'i, nyukur. Setelah nyukur, masuk masa tahallul. Nah, begitu. Jadi tahallul itu masa bebas. Begitu tuh. Jadi ketentuannya itu umroh sangat sederhana. Niat ihram, kan begitu. Selama ihram tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh mencabut rambut, tidak boleh kumpul suami istri, kan begitu. Sebelum-sebelumnya. Nah, begitu. Itu cuma berapa jam coba? Dari Jeddah ke Mekah itu paling 2-3 jam. Ya. Sampai Mekah, istirahat sebentar, kalau perlu ke kamar mandi, kalau batal wudu lagi, ke masjid, tawaf, 7 putaran, selesai tawaf, langsung sa'i, lagi tawaf harus suci punya wudu, kalau sa'i tidak punya wudu juga tidak apa-apa kalau sa'i. Nah begitu kan enteng tuh, selesai sa'i 7 putaran, 4 kali sofa marwah, 3 kali marwah sofa, kan begitu. Ketujuhnya sofa marwah, di marwah itu gunting rambut kan beberapa lembar saja, itu sudah masuk masa tahallul, masa bebas. Laki-laki boleh pakai pakaian bebas lagi. Nah gitu. Nah pakainya tadi bilang katanya kalau yang haid juga gak apa-apa niat ihram. Gak apa-apa. Tapi kalau umrohnya? Ya sama-sama. Tawaf? Kan seperti ibadahnya. Tidak. Itu pakai perlu penjelasan. Iya, waduh. Ya kan satu-satu. Nah, perempuan sekarang. Perempuan lagi haid. Iya. Sudah niat ihram, haid. Iya. Tidak dulu tawaf. Menangguhkan tawaf. Nunggu. Haid itu kan tidak lama. Paling rata-rata orang 2 hari 2 malam. Paling lama kan 1 minggu ya. Tapi jarang orang yang... Tapi mau pakai ihram nunggu 1 minggu? Oh tidak. Oh gitu. Perempuan tidak pakai kain ihram kayak iya, laki-laki. Iya, pakai baju maksudnya. Berjahit. Perempuan bebas. Bebas pakai pakaian. Justru hanya tidak boleh menutup muka dan menutup telapak tangan. Kan begitu. Iya. Itu ihramnya perempuan. Baik, ini kelihatannya sudah banyak ilmu yang kita dapatkan. Yang tadi, banyak O-nya. Gitu. Tapi kalau O itu menunjukkan kita itu ada sesuatu informasi yang mana. Iya, dan itu connecting ya, gitu ya. Anda juga nanti ingin barangkali bertanya atau sharing pada kesempatan pagi ini bisa menghubungi di 0215743476 atau 5743478 ya untuk di luar Jabodetabek. Iya, sekali lagi tema kita tentang pelaksanaan ibadah umroh bersama narasumber kita Bapak Kiai Haji Hafiz Usman. Ini kita kasih kesempatan Ibu atau gimana Mas Agus? Kembali ke Pak Kiai lagi ya, Pak. Nah, gini Pak Kiai, ini kalau kita bicara tentang umroh tadi ya. Iya. Nah, kan sekarang ini saya tadi masalah kewajiban ini. Iya. Ya. Ada orang nih yang senangnya umroh aja. Hajinya belum padahal dia mampu, itu gimana ya? Iya. Itu tidak tepat itu. Senangnya umroh tidak aja. Tepat. Umroh dan haji sebetulnya untung orang berhaji. Berhaji itu otomatis juga dia umroh. Iya. Begitu. Karena satu paket itu ya. Tamatu. Satu paket itu. Nah begitu itu. Jadi misalnya orang itu umumnya misalnya gelombang pertama atau gelombang kedua awal, itu kan bisa umroh dulu. Sebab haji itu berangkat ke Arafat tanggal 8. Kalau tidak ke Mina Tarawiyah ya. Tapi karena sekarang jumlah jamaah itu bukan kayak dulu. Sekarang itu kan jutaan. Minimal 3 juta jamaah haji tiap tahun. Jadi kalau orang ke Mina dulu Tarawiyah semuanya itu kan repot. Lalu lintas ya. Nah, makanya pemerintah Saudi, ini pemerintah Saudi loh. Pemerintah Saudi punya kebijakan tanggal 8 itu bergilir semua orang diangkut ke Arafat langsung. Ini bahasa ya. Tempatnya itu Arafat. Arafah. Hari tanggal 9 wukuf itu hari Arafah. Hmm. Tempatnya itu Arafat. Arafat ya. Arafat. Dalam Al-Qur'an, dalam hadis itu Arafat. Oh. Cuma hari wukuf tanggal 9 itu hari Arafah. Yaumul Arafah. Yaumul Arafah. Hmm. Makanya bagi orang yang tidak sedang berhaji, hmm, itu disunatkan dia puasa hari Arafah. Yeah. Nah, okay, ini kita tahan dulu nih. Mm. Ya, untuk penjelasan kita. Nah, yeah, kita akan simak dulu yang satu ini, tetap bersama kami dalam Ya Allah Aku Datang. Baik Allah, summa labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Di program TVRI Ya Allah Aku Datang. Ini program kerjasama Kementerian Agama dengan TVRI. Ya, dukung oleh beberapa bank ya. Ya, Bank Mandiri, kemudian juga Bank BRI dan juga Bank BRI. Betul. Jadi kita lanjut ke Pak ya. Tapi kita sapa pemirsa supaya bisa bergabung, karena ini kesempatan yang sangat luar biasa. Anda bisa bergabung di line telepon 5743476 atau bisa juga ke 0215743478. Ya, sepertinya sudah ada belum nih? Belum. Sudah ada nih Pak. Kalau belum ada, gimana kalau kita berikan kesempatan dulu? Ibu-ibu ya. Kepada ibu-ibu yang ada di sini. Mau diduluin ya, Mas Agus deh yang terima. Bu, kita mohon maaf Bu ya, yang di jauh dulu nih Bu. Kita terima dulu. Ya, halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan siapa ini Bapak? Dengan Bapak Haji Johansa di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Subhanallah. Ya, coba Pak, passwordnya Ya Allah Aku Datang. Sebutkan Pak. Ya Allah. Ya Allah Aku Datang. Iya. Hmm. Pengen lagi Pak berangkat Pak? Ya Allah Aku Datang. Iya. Nah, maksudnya Bapak ingin berangkat lagi ke sana? Ya. Silakan Pak Haji bertanyaannya Pak Haji. Waalaikumsalam. Ya. Mbak Lili ya, dengan Mas siapa itu ya? Mas Agus lah. Oh, Mas Agus. Iya, Mas Agus. Mas Edward. Iya, betul. Dengan Pak Yai ya. Iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kami sudah berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun 2002 akhir. Nah, jadi masih ada di tempat di sana itu, di Mekah itu namanya Pasar Seng atau tempat tawaf kedua. Oh iya, dulu ya masih ada, sekarang udah nggak ada ya Pak. Ya. Kalau sekarang ini nggak ada lagi kelihatannya gitu. Iya, baik. Nah, yang kedua, begini Pak Haji ya. Ada kesempatan ini, saya mau bertanya saja, apakah memang betul saya pernah mendengar ceramah apa yang disampaikan oleh, apa namanya, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Ya. Beliau menjelaskan begini, orang yang berhaji dan umrah berkali-kali adalah orang yang merugi. Masya Allah. Bagaimana itu hukumnya? Ya, baik. Sedangkan Rasulullah sendiri hanya satu kali haji dan dua kali umrah. Ya. Nah, kelihatannya masyarakat sekarang itu berlomba-lomba. Ya, baik. Malah ada yang kelihatannya kalau perlu menyenggol orang lain dan sebagainya. Ya, baik. Nah, mudah-mudahan kiranya bagaimana hukumnya kita melihat orang yang berlomba-lomba. Kita bukan mengiri dan sebagainya. Ya, baik. Cuma berikanlah kesempatan kepada yang lain. Demikian pertanyaan kami. Mohon kiranya jawabannya benar. Mudah-mudahan kita diberikan perlindungan oleh Allah SWT. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Palangkaraya ya. Iya, tapi sebelum dijawab. Oh gitu ya. Kelihatannya kita tahan dulu Pak Yai. Kita akan memberikan dulu kesempatan yang lewat berikut ya ini. Allah. Ya Allah. Tetap bersama kami dalam program. Ya Allah, Aku Datang. Baik Allah, kumma labbaik, labbaik ala. Baik pemirsa, dimanapun Anda, kembali lagi bersama kita di sini di program Ya Allah Aku Datang. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita hari ini, karena setiap apa tadi slogan yang kita sampaikan itu adalah sebuah doa. Doa Bu, betul. Seriuskan dalam hati. Ayolah seriuskan. Itu hati hayati dan diresapi itu. Kalau enggak bisa meresapi ya meres kambing lah. Ya, dilanjutkan tadi soal pertanyaan dari Bapak kita, silakan. Ya. Terima kasih Pak Johansah di Palangkaraya ya. Waduh, ibu kota Kalimantan Tengah. Saya tidak terlalu persis ya tahu pendapat beliau Tapi saya ingin memberikan keterangan begini. Haji wajib itu seumur hidup satu kali. Iya. Kalau orang haji otomatis dapat umroh. Itu ya, praktis. Karena orang itu biasanya ngambil haji tamattu. Haji tamattu itu umroh duluan. Iya. Jadi kalau kita ada biaya, ada bekal, sehat, sunat haji umroh itu cuma 5 tahun sekali. Ya, 5 tahun sekali. Sekarang timbul masalah. Itu kan kita tambahan ibadah, walaupun bentuk haji dan umroh itu memang ke tanah suci. Kedudukannya adalah sunnah kan. Barang sunnah itu banyak di sini juga. Misal, sholat subuh nih. Sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh berjamaah, zikir. Sampai terbit matahari, tidak berhenti itu zikir. Baca Al-Quran, baca tasbih, baca sholawat misalnya. Sampai terbit matahari, matahari naik kira-kira 15 menit, dia sholat duha. Itu dapat pahala haji dan umroh. Gitu ya. Dapat pahala haji dan umroh. Itu kalau pahala. Pahala. Ya. Nah, kemudian kita sekarang lihat bangsa kita. Ya. Coba, berapa juta bangsa kita menjadi kuli? Iya. Kalau laki-laki sih mendingan, tapi perempuan kan menjadi kuli. Kuli di Timur Tengah itu hampir sama dengan hamba sahaya. Kita tidak bisa nutup mata ini. Nah, orang kaya, apalagi pejabat, sebaiknya ngurus itu. Ngurus orang, mengangkat derajat manusia. Caranya inilah pemerintah. Pemerintah mengapresiasikan, menyalurkan dana orang yang kaya. Nah, misalnya orang perusahaan memberikan hadiah umroh sekali bagus, tapi kalau berkali-kali untuk apa? Ya kan orang masih lebih, masih lebih bagus menolong orang miskin. Dialihkan ke sana. Iya, sebab begini, ada Rasulullah bilang, barang siapa tidak memperhatikan kehidupan umat Islam, yang itu urusan hidup itu yang penting, boleh jadi orang yang tidak memperhatikan itu dia bukan orang Islam yang baik. Oke, ya. Hadisnya bahasa Arab saya tidak baca ya, supaya jangan terlalu panjang. Ya. Jadi saran Pak Kiai ini gimana, Kiai? Kalau untuk sebaiknya gimana nih? Kalau yang boleh berkali-kali itu lebih baik penekanannya kepada haji atau umroh? Begini, tidak ada masalah berkali-kali, tapi 5 tahun sekali. Umroh juga? Umroh juga. Kalau umroh setiap tahun? Loh, tidak bagus lah. Itu yang saya bilang tadi. Dialihkan untuk pahala itu tidak harus di Mekah. Urusan pahala tidak harus di Mekah. Di Indonesia tanah air banyak ya. Tadi contoh di tanah air, sholat berjamaah subuh, berjamaah, zikir baca Al-Quran, sampai matahari terbit, matahari naik kira-kira ukuran 15 menit. Oke. Dia sholat duha, itu dapat pahala senilai haji, pahala senilai umroh. Itu kalau cari pahala. Sekarang kepentingan bangsa banyak. Kan begitu. Membantu fakir miskin. Coba kita masih gitu ya, lihat kan ada sekolah ambruk. Iya kan? Ada jembatan ambruk. Begitu. Membunuh orang itu dosa. Membiarkan orang mati juga dosa. Begitu itu. Iya. Baik. Memang harus ada perbaikan. Iya. Tapi sebenarnya mungkin pakai penjelasan gini baik protes kayak terutama oleh para travel ya, kalau cuma 5 tahun sekali umroh tak travelnya bang. Oh tidak, tidak. Orang yang enggak sih nggak punya travel. Orang yang punya travel itu kan tidak hanya travel kan, dia itu punya pekerjaan yang lain. Travel itu salah satu. Jadi kalau berkali-kali sebaiknya dialihkan untuk kepentingan sosial gitu kan, keagamaan itu lebih bahasa banyak lain, pahalanya ya. Kepentingan sosial, bahasa agama amal saleh. Betul. Baik. Sekarang kita akan berikan kesempatan nih kepada ibu yang mau bertanya, silakan ibu. Gantian ya ada di studio. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kan? Iya, langsung Bu. Bapak Kiai, tadi baru saya mendengar, jadi kalau haji itu fardu dan umroh itu wajib, rasa-rasanya untuk semua orang harus bisa melaksanakan ya. Tapi dengan keadaan tadi harus mampu, lalu sebatas mampu apa? Karena orang rata-rata punya rumah, punya celengan, tapi harus dandani rumah. atau harus membiayai yang lain. Ini pertanyaan saya, tentunya mana yang harus didahulukan? Ya. Atau ya, karena haji ya, kayaknya masih jauh, apa umroh dulu, apa kepentingan pribadi dulu? Ya. Terima kasih. Ibu semuanya. Namanya siapa? Oh ya, nama saya Ibu Hamdiah dari Al-Barokah, Markah Cijujung Permai Bogor. Baik. Ya, baik. Terima Ibu. Kasih, Bu. Gimana, langsung saja ya, nih ya? Ya, silakan Pak. Ya, ini Bu Hamdiah ya. Mm-mm. Pertanyaan yang bagus. Mm-mm. Begini Bu, dalam istilah ilmu ya, haji itu alat tarahi. Haji itu salah satu rukun Islam. Kita umat Islam kalau sudah baligh, laki-laki umumnya 15 tahun, perempuan umumnya 14 tahun, itu wajib melaksanakan segala aturan hukum agama, apalagi yang fardu. Kalau sholat, begitu masuk waktu sholat harus segera mengerjakan, kan begitu. Nah, kalau haji itu dalam istilah ilmu alat tarahi, boleh kapan? Bisa ditunda gitu. Bisa ditunda, begitu. Artinya orang mampu, tapi masih ada kepentingan lain. Anak mulai daftar sekolah, misalnya, iya, ya. Cucu yang ayah ibunya sudah meninggal mulai masuk sekolah, itu dulu diurus, ya. Kepentingan-kepentingan pokok hidup layak dan kewajiban pokok itu dulu dilaksanakan. Baru nanti kapan waktu senggang, mampu itu artinya tidak hanya ongkos. Senggang waktu, keadaan sehat, itu juga kemampuan. Bukan cuma uang saja mampu ya, itu. Badan sehat, keadaan lestari, baik ya. Anak cucu dalam keadaan sudah masuk sekolah, ini sudah beres pekerjaan, nah, kita berangkat haji. Dan berangkat haji itu tidak harus nunggu saya ingin sama-sama lah dengan istri, ingin dengan suami. Ya tidak. Ya, kalau ada sempat satu, berangkat aja satu dulu. Ada dua, berangkat dua, begitu. Jadi kembali yang pokok soal, kita ini umroh ya. Umroh sama dengan haji, seumur hidup cuma satu kali ya, tidak berulang-ulang. Saya menganjurkan ini kepada yang mau pemberi hadiah-hadiah itu. Ya, memberi hadiah boleh-boleh saja, tapi tidak perlu berulang-ulang untuk orang yang satu. Kalau untuk yang lain boleh. Kalau untuk orang yang lain ya boleh. Ya, baik, kita tahan dulu Kiai. Nah, Fira sekalian, kita akan menyimak dulu nih tips yang berikut ini. Silakan kita simak tayangan yang berikut. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Masih bersama kami di Ya Allah Aku Datang. Tapi sayang sekali ini di segmen terakhir kita harus segera menyimpulkan. Cuma sebetulnya penjelasan masih panjang. Ini Mas Agus. Ya, gimana Pak Yai? Dengan fenomena yang sekarang juga ya, orang kaya yang sudah memberikan uang banyak ke masyarakat, terus umroh dengan wisata. Nah, itu silakan Pak Yai. Sekaligus kesimpulan Pak. Memang baik haji maupun umroh, apalagi orang yang umroh, sebaiknya dikaitkan juga untuk tadabbur ya, tafakur kemajuan Islam dahulu. Misalnya umroh dikaitkan sekaligus ingin bagaimana peninggalan dahulu di Palestina, Masjid Aqsa, atau bagaimana kejayaan Islam misalnya di Turki. Sekaligus ya bisa melihat itu. Atau dikaitkan bagaimana kemajuan ilmu di Mesir gitu. Jadi itu ibadah dapat kita membaca bagaimana kemajuan Islam untuk menjadi contoh sekarang. Rihlah ilmiah gitu kan. Dalam populer bahasa ini rihlah ilmiah. Jadi bisa rihlah diniyah, rihlah ilmiah ya. Perjalanan keilmuan. Ini salah satu solusi ya bagi orang yang ingin menambah umroh, misalnya dalam 5 tahun ada tambahan. Betul. Ya. Sebaiknya saya ulangi, haji dan umroh walaupun orang mampu itu hanya disunatkan dalam 5 tahun satu kali. Karena apa? Banyak kewajiban dan kepentingan lain ya. Ya, untuk membina bangsa kita ini. Saya ulangi tadi, jangan menjadi kuli bangsa kita ini ya. Harkat derajat bangsa menurun gara-gara harga kuli apalagi perempuan. Itu tidak bisa kita menutup mata. Ya, baik. Ya. Baik, Kiai, terima kasih. Karena kalian, waktu habis, kita ya. Sudah habis. Terima kasih nih Kiai atas kehadirannya ya, ya dengan ilmu yang kita dapatkan. Insyaallah ketemu lagi Pak Kiai ya. Ya. Apalagi kalau ketemunya di Mekah, luar biasa. Luar biasa. Dan pemirsa, insyaallah kita akan berjumpa kembali pada hari Sabtu ya, ini ya dalam program kita ya sama. Ya Allah, aku datang persembahan dari TVRI dan Kementerian ya, Agama Republik Indonesia. Serta disponsori oleh Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI. Baik. Terima kasih nih ya, El Malik, terima kasih. Kembali ke Bandung, hati-hati di jalan. Iya. Ibu-ibu nih dari ya, Al-Barokah Markas ya. Juga terima kasih. Baik, kita tutup bersama. Baik, sampai jumpa pemirsa. Mohon maaf atas segala khilaf. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.